Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dan cukup pujian itu hanya miliknya. Segala kenikmatan, segala kebaikan, segala kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan kita, kehidupan siapapun di muka bumi ini. Itu adalah karunia Allah Azza wa Jal. Yang kalau bukan karunianya, tidak ada satupun manusia yang dapat merasakan kenikmatan. Maka jangan berhenti untuk terus mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam pujian dan pujaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Nabiyil Mustafa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang dipilih untuk menyampaikan wahyu ilahi. Untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Untuk Nabi alaihissalatu wassalam yang telah menjalankan amanahnya. Menjalankan tugasnya di mana kematian tidak datang kepada beliau kecuali tatkala semua tugas beliau sudah selesai. 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah itu hancur lebur. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, ada Hubal, ada Uzza, ada Manah, semuanya telah hilang dari Jazirah Arab tatkala Nabi alaihissalam meninggal dunia. Perpecahan yang menyebabkan manusia yang hidup di Jazirah Arab pada waktu itu menderita, itu pun sudah terangkat. Beliau meninggal dunia, meninggalkan segala keindahan. Dan hari ini pun, kita yang beragama Islam, kita yang taat dan patuh kepada Allah dan terus mentauhidkannya adalah salah satu keindahan dari peninggalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibbati fillah. Kembali kita akan berbincang tentang tauhid, tentang akidah. Bagaimana seharusnya manusia itu berkeyakinan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi muslim, apalagi buat orang-orang di luar Islam. Umat Islam punya PR besar. Di mana, ya, lebih 2/3 penduduk bumi ini masih memiliki pandangan yang sesat tentang Allah Azza wa Jal. Masih menyembah ya binatang, ada yang menyembah pepohonan, ada yang manusia dipertuhankan oleh mereka. Sampai hari ini. Padahal manusia sudah mencapai teknologi yang begitu canggih. Tapi tentang Allah Azza wa Jal, mereka masih berada di jurang yang paling rendah. Mereka orang-orang yang terbelakang. Batu disembah. Kayu dipertuhankan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sanggahan terhadap pandangan-pandangan yang batil. Perlu mereka dikasih penjelasan. Agar mereka berpikir. Tapi tugas kita hanya menyampaikan. Maka buat kawan-kawan. Buat para jamaah yang memiliki rekan kerja non-muslim. Kesempatan untuk mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. untuk meluruskan pandangan yang menyimpang tentang Allah Azza wa Jal, dan untuk meluruskan pandangan-pandangan yang tidak benar tentang agama Islam ini. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan kita bertauhid, atau yang dalam bahasa Arabnya aqidatul tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, tafadhal. Bismillah. Sanggahan terhadap pandangan yang batil. Allah Subhanahu wa taala telah membantah pandangan-pandangan yang batil di atas sebagai berikut. 1. Sanggahan terhadap para penyembah berhala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza wa manatas salisatal ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? An-Najm ayat 19-20. Lanjut. Menurut Al-Qurtubi rahimahullah, tafsir ayat tersebut ialah, sudahkah engkau perhatikan baik-baik Tuhan-Tuhan ini, apakah mereka bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, sehingga mereka itu dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah? Allah barakallahu fikum. Nah, ini ada yang kurang ya di terjemahannya sebenarnya. Setelah dikatakan mereka itu dijadikan sekutu-sekutu Allah, tambahannya, wahal dafa'at an nafsiha hina mahattamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ashabuhu wahdamuha. Apakah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrikin itu, mereka membela diri mereka tatkala mereka dihancurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya? Ini jemaah. Jadi Allah Azza wa Jal mengajak mereka untuk berpikir. Kalian melihat tuh. Lata, Uzza, Manat yang dipertuhankan. Apakah mereka bisa bela diri mereka? Sehingga mereka dijadikan sekutu untuk Allah Azza wa Jal. Dimana orang-orang musyrikin kalau menyembelih kambing, ini kita mau masuk ke Idul Qurban atau Idul Adha. Mereka menjadikan sebagian domba-domba mereka, sebagian unta mereka diperuntukkan untuk Lat, Uzza, Manat. Cobalah kau berpikir. Pantaskah mereka dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla? Mereka tinggal cerita. Sekarang kalau orang mendengar, oh dulu ada Lata, di mana Lata? Enggak ada Tuhannya, sudah hancur. Uzza, enggak ada. Manat, enggak ada semuanya. Maka Allah Azza wa Jal mengajak orang-orang yang berakal ini untuk berpikir, apakah mereka dapat memberikan manfaat? Mereka dapat menolak mudarat? Enggak bisa. Kenapa kok disembah? Yang berakal menyembah batu. Mana akalnya? Allahu Akbar. Kemudian Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim tatkala mendapati kaum yang menyembah patung-patung, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah mentari, yang mereka berpandangan bahwasanya semua itu adalah Tuhan, di mana akal mereka? Yang akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan berhala-berhala. Dan terbukti juga gak bisa berbuat apa-apa. Yang marah kalau patung itu dihancurkan siapa? Pengikutnya. Lu kalian kok menghancurkan Tuhan kami? Emang Tuhan? Kenapa gak bela diri ketika dihancurkan? Nah, silahkan dibaca. Syu'ara ayat 6-9-7-4. Lanjut. Allah berfirman, Watslu alaihim naba Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Asy-Syu'ara ayat 69-74. Barakallahu fiik. Itu dalil mereka. Ketika diajak diskusi, diajak dialog, karena kadangkala orang itu perlu kepuasan untuk meninggalkan keyakinan lama. Maka Nabi Ibrahim berdialog. Ngomong sama bapaknya, yang merupakan tokoh di masyarakat yang membuat patung-patung dan berhala. Berkata kepada kaumnya, ditanya, "Ma ta'budun? Kalian nyembah apa sih? Yuk kita ngobrol, kalian nyembah apa?" Kata mereka, "Ya berhala-berhala kita sembah. Dari dulu kita senantiasa tekun iktikaf beribadah kepadanya." Baik. Jawaban itu benar. Mereka menyembah berhala. Setelah itu Nabi Ibrahim bertanya lagi. Hal yasma'unakum? Mereka dengar enggak? Dengar ketika kalian ngomong sama mereka berdoa, kasih duit supaya lancar usaha kami. Kami ingin mendapatkan anak-anak. Dengar enggak mereka? Atau mereka kasih manfaat lah. Bisa membahayakan kalian. Kalian kalau enggak beribadah, kalian akan diancam. Kalau kalian beribadah, kalian akan mendapatkan manfaat. Mereka gak bisa jawab. Karena memang realitanya gak pernah berhala itu kasih manfaat. Siapa yang ngasih manfaat? Tuh manusia yang kadangkala kasih bunga ke berhala. Yang kadangkala tuh berhala dimandiin. Gak bisa mandi sendiri. Itu yang terjadi. Ketika dicecar pertanyaan itu, jawaban mereka, oh dari dulu. Kita melakukan ini bukan karena dia bermanfaat atau tidak, tapi karena bapak kami, orang tua kami, nenek moyang kami melakukan itu. Dan dalih ini menjadi dalih orang-orang musyrikin sampai hari ini. Kenapa kalian lakukan itu? Kenapa menyembah itu? Dari dulu sudah. Nenek moyang kami. Warisan leluhur. Apakah semua warisan leluhur itu baik? Coba kita bertanya. Mempertahankan tradisi dan budaya boleh dianjurkan selama tidak bertentangan dengan akal sehat dan Al-Quran Karim. Patokannya Al-Quran Karim. Karena semua akal sehat akan menerima Al-Quran Karim. Kita sedih ya, tatkala ada budaya-budaya kesyirikan. Budaya-budaya yang menyimpang. Yang mungkin budaya itu sebelum Islam. Lalu dikembangkan, dilestarikan dengan dalih kearifan lokal. Sebenarnya gak ada manfaatnya. Tapi mereka dapat manfaat dari sisi finansial keuangan. Baik. Yang kedua, sanggahan terhadap penyembah matahari. Nah. Lanjutkan. Sanggahan terhadap penyembah matahari, bulan, dan bintang. Allah berfirman, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَسَخَّرَاتٍ مُسَخَّرَاتٍ Wan-nujuma musakhkharatin bi-amrih. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Al-A'raf ayat 54. Lanjut. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamaru. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian sembah matahari ataupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Fussilat. Nah, jemaah rahimakumullah, ada yang menyembah matahari, yang menganggap matahari Tuhan. Taib, matahari Tuhan. Bulan? Tuhan. Yang menciptakan bulan itu matahari atau matahari menciptakan bulan? Ada menyembah bintang-bintang. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berdialog dengan kaumnya, beliau mulai dengan bintang. Oh, hadza rabbi. Hilang bintang. Gimana Tuhan hilang? Ada dan pergi. Lihat bulan, oh bulan ini. Tuhanku. Setelah itu hilang bulan. Loh, gimana? Terus lihat matahari, oh hadza rabbi. Ini Tuhanku matahari lebih besar nih. Dibandingkan bintang, bulan, matahari paling besar. Berarti ini Tuhannya. Matahari juga tenggelam. Beliau ingin mengajarkan kepada kaumnya. Semua itu ciptaan Allah. Semua itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kok disembah? Gimana engkau melihat? Tuhannya di siang hari kelihatan. Ada awan ketutup. Tahu-tahu gelap, gak kelihatan. Hilang Tuhannya. Sedangkan kita umat Islam beriman dengan yang gaib. Allah gaib. Dia menciptakan segala-galanya. Jadi semua itu tunduk kepada Allah. Maka jangan disembah. Mereka makhluk seperti engkau makhluk. Tapi yang ketiga. Tiga, sanggahan terhadap penyembah malaikat dan Nabi Isa atas dasar anggapan sebagai anak Allah. Allah berfirman, Mattakhadallahu min walad. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Al-Mu'minun ayat 91. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Al-An'am ayat 101. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan Nabi Isa anaknya Tuhan. Sejak kapan Allah punya anak? Berapa jumlah anaknya? Maka Allah sanggah mengatakan, Mattakhadallahu min walad. Allah enggak punya anak. Gak ada. Gimana mau punya anak Allah gak punya istri? Ini menunjukkan Nabi Isa ciptaan Allah. Malaikat-malaikat yang dianggap putri-putri Allah ciptaan Allah. Semua itu Allah menciptakannya. Qul huwallahu ahad yang selalu kita baca, Allah katakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi akidah seorang mukmin itu sangat sederhana sekali. Ada seorang Nasrani yang masuk Islam gara-gara membaca surat Al-Ikhlas. Ketuhanan di mereka 3-1-1-3. Tiga oknum jadi satu oknum. Satu itu terpecah jadi tiga. Ketika ditanya lebih dalam lagi mereka mengatakan udah percaya dengan yang seperti itu. Ini orang juara cepat tepat Alkitab. Anak jumpa dia ketika haji. Nanti gimana cerita masuk Islamnya? Itu saat kita belajar, dia belajar teologi apa, belajar tentang Islam. Ketika membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dia heran. Ya Allah, begitu sederhananya akidah seorang Muslim itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk Islam. Karena memang yang selama ini dianggap anaknya Tuhan, kok bisa? Allah punya anak, anaknya kemudian mati di salib. Maka ubudullahu wahdahu la syarika. Beribadahlah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan masuk ke bab atau ke fasal ketiga. C ini di bahasa Arab disebut al-faslu ats-tsalits. Fasal ketiga tentang alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akan berbincang tentang tempat kita hidup. Bumi ini, yang ada di dalam bumi, yang ada di atas bumi, yang ada di langit. Itu semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita akan membaca. Tafadhol dibaca. C. Alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini, baik langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, jin, maupun manusia, semuanya tunduk kepada Allah dan patuh kepada perintah kauniyahnya. Allah berfirman, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Ali Imran ayat 83. Barakallahu fiik. Jadi ketundukannya itu ketundukan secara sunnatullah. Mau tidak mau mereka tunduk. Nggak ada yang bisa keluar dari bumi ini. Dari alam semesta ini. Semuanya tunduk. Bicara kematian. Orang nggak kepingin mati hari ini. Tapi Allah cabut nyawanya. Itu tunduk mau gimana lagi. Mau itu orang terkaya di dunia. Mau itu orang terkuat di dunia. Nggak akan dapat keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jal. Semuanya tunduk terhadap perintahnya. Yang berkaitan dengan ketentuan Allah dalam ciptaan. Allah bikin dia sakit, sakit. Gak bisa berbuat apa-apa. Allah bikin dia pikun, pikun. Maka ketundukan ini adalah ketundukan yang tau'an au karha. Dikatakan suka maupun terpaksa mereka tunduk. Tentunya berbeda dengan orang-orang beriman. Yang ketundukan dia. Karena dia memilih untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan ya, di surat Al-Baqarah ayat 116, surat An-Nahl ayat 49, ya. Kemudian surat Al-Hajj ayat 18, surat Ar-Ra'd ayat 15. Mungkin kita akan baca surat Al-Isra ayat 44, di halaman 46. Nah, saya akan dibaca. Tusabbihu samawati sab'a. Samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra ayat 44. Barakallahu fikum. Pepohonan, jangkrik, kemudian belalang, kambing, apa jadi ciptaan Allah Azza itu bertasbih kepada Allah Azza. Cuma kita enggak faham. Ayam berkokok lagi ngapain? Kadang kala kita melihat burung dengan suaranya yang indah. Dia, Masya Allah, orang kalau mendengar suaranya, kita enggak faham dia lagi ngomong apa. Maka Allah katakan, walakin la tafqahuna tasbihau. Kalian enggak ngerti dengan tasbih mereka. Ada satu ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang perlu kita renungkan di halaman 47. Nah, silakan dibaca ucapan Nabi Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menuturkan bahwa mereka tunduk, menyerah, pasrah, dan terpaksa dari berbagai segi. Di antaranya, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya, kepatuhan mereka kepada qadar dan kehendak Allah yang ditulis atas mereka, serta permohonan mereka kepadanya ketika dalam keadaan darurat atau terjepit. Seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah secara ridho dan ikhlas, begitu pula ketika mendapatkan cobaan. Ia sabar menerimanya, ia tunduk dan patuh dengan ridho dan ikhlas. Nah, lanjut. Sedangkan orang kafir, maka ia tunduk kepada perintah Allah yang bersifat kauni atau sunnatullah. Adapun maksud sujudnya alam dan benda-benda adalah ketundukan mereka kepada Allah. Masing-masing benda bersujud menurut cara yang sesuai baginya dan mengandung makna tunduk kepada Allah. Nah, putus. Bertasbihnya masing-masing benda adalah hakiki, bukan majazi. Baik, ahibati fillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang ketundukan alam semesta ini kepada Allah azza wajalla. Beliau menyebutkan mereka tunduk artinya menyerah, pasrah, dan terpaksa. Dari sisi apa yang pertama? Beliau menyebutkan keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkan Allah. Semuanya butuh sama Allah azza wajalla. Langit kalau enggak ditahan sama Allah sudah runtuh dan jatuh ke bumi. Bumi kalau enggak dipasangin pasak-pasak sama Allah udah bergoyang bergetar terus. Makanya kalau ada orang mengatakan gempa itu kejadian alam, pertanyaannya, engkau percaya enggak dengan Rabbul Alam? Dengan Rabb yang menciptakan alam ini. Bumi itu tunduk kepada Allah azza wajalla secara mau tidak mau dia tunduk kepada Allah. Matahari pun seperti itu. Yang berkeliling kita lihat. Mesti tunduk sama Allah. Nanti sebelum hari kiamat. Allah akan perintahkan mentari itu. Untuk terbit dari barat. Dari tempat dia tenggelam. Dan dia terbit. Bagaimana kisah Yusha' bin Nun. Tatkala dalam satu peperangan. Di hari Jumat, yang mentari sudah mau tenggelam. Sedangkan mereka, Bani Israel, enggak boleh bekerja di hari Sabtu. Maka Yusha' bin Nun minta supaya ditahan itu mentari. Dan mentari itu pun berhenti, tidak bergerak. Bulan, di masa Nabi SAW, pernah terbelah. Kalau kejadian gerhana, ya mungkin kita pernah melihatnya. Tapi ini kejadian bulan itu dibelah jadi dua. Sehingga ada gunung di antara belahan bulan tersebut. Ini yang pertama, mereka sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada, qadar dan kehendak. Yang ditulis atas mereka. Gak bisa keluar dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sama sekali. Yang ketiga. Ya. Permohonan. Ketika mereka terjepit dalam kondisi darurat. Orang-orang beriman. Tunduknya kepada Allah berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau dibicarakan semuanya tunduk kepada Allah. Orang kafir pun. Ya. Orang kafir tunduk kepada kehendak Allah. Kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman, tunduknya dia kepada Allah karena pilihan dia. Karena suka rela dari dia. Bukan terpaksa. Sehingga mereka adalah orang-orang yang dipilih sama Allah dari hamba-hambanya. Bagaimana Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah mengajak orang-orang musyrikin untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu mereka gak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Mereka sakit. Mereka terluka. perang Badar banyak yang mati di antara mereka, tapi tetap aja mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan tunduknya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ada perbedaan tentang ketundukan orang yang beriman dan ketundukan orang-orang musyrikin, di mana secara keseluruhan alam semesta ini tunduk kepada ketentuan Allah Azza wa Jal dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Tapi orang-orang beriman, mereka tunduknya karena kesukarela, karena mereka memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka juga yakin, aku pun gak bisa keluar dari ketentuan Allah sebenarnya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, kita masuk ke pembahasan Al-Fasl Rabi, yaitu pasal yang keempat, D. Tafadhali. D. Manhaj Al-Quran dan menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Al-Khaliq serta keesaannya adalah manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti yang benar yang membuat akal mau menerima dan musuh pun menyerah. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Yang pertama kita akan bicarakan tentang bagaimana menetapkan wujud Allah. Karena memang kalau bicara rukun iman, yang pertama antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama, engkau beriman dengan wujud Allah Azza wa Jal. Allah itu ada. Baru setelah itu beriman tentang rububiyatullah, tentang kekuasaannya Allah Azza wa Jal. Setelah Allah ada, karena memang Allah ada, bagaimana kita menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jal? Setelah itu baru berbincang bagaimana mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Engkau percaya sama Allah? Iya, engkau tahu Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Iya, kenapa enggak disembah Allah? Disembahlah Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umiit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan mentari dari timur, engkau terbitkan dari barat. Jadi kita perlu menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Di sini disebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim datang dengan argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan fitrah manusia, dengan akal sehatmu. Ayo lu. Jadi kadangkala orang enggak mau beriman itu bukan karena enggak yakin dengan kebenaran ini, tapi karena kesombongan, karena hasud. Kalau akal mereka ada, mereka akan sadar. Tapi yang pertama. Nah, dalil yang pertama. Satu, sudah menjadi kepastian bahwa setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Ini adalah sesuatu yang dimaklumi setiap orang melalui fitrah. Bahkan hingga oleh anak-anak. Jika seorang anak dipukul oleh seseorang ketika ia tengah lalai dan tidak melihatnya, ia pasti akan berkata, siapa yang telah memukulku? Kalau dikatakan kepadanya, tidak ada yang memukulmu, maka akalnya tidak dapat menerimanya. Bagaimana mungkin ada pukulan tanpa ada yang melakukannya? Kalau dikatakan kepadanya, si fulan yang memukulmu, maka kemungkinan ia akan menangis sampai bisa membalas memukulnya. Karena itu Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? At-Tur ayat 35. Barakallahu fikum. Nah, artinya Allah Azza wa Jal mengajak akal manusia untuk berpikir. Semua yang baru itu pasti ada yang buat. Makanya ada sebuah cerita perdebatan antara seorang alim ulama dengan orang ateis. Apakah cerita ini benaran atau sekedar permisalan? seperti baru saja yang diceritakan seorang anak yang dipukul. Jadi, alim ulama ini mau dialog sama orang ateis, katakan besok kita jumpa. Di mana? Di lapangan terbuka. Debat terbuka. Oke. Janjinya habis zuhur. Alim ulama ini telat. Disebutkan rumahnya itu di seberang sungai. Sehingga dia harus naik perahu. Siang hari, dia datang. Ditanya, kok telat? Kata dia, iya, kata dia. Ini orang ateis yang tanya. Aku itu tadi nungguin perahu. Nggak ada perahu yang mengantarkan aku ke sini. Tahu-tahu, kata dia, muncul gergaji dari sungai. Lalu gergaji itu memotongin pohon-pohon yang ada. Kemudian dibelah-belah. Kemudian muncul paku-paku yang memaku perahu tersebut. Lalu perahu itu selesai datang kepada aku naik ke sini. Apa kata orang ateis itu? Bohong. Bohong, kata dia. Mana mungkin perahu ada tanpa ada yang bikin? Pasti ada yang bikin, kata dia. Maka kata alim ulama ini, kalau perahu aja, akalmu gak terima. Dia menciptakan diri sendiri. Atau dia ada tanpa pencipta. Gimana dengan langit yang penuh dengan bintang-bintang? Dengan bumi yang penuh dengan ciptaan Allah yang indah-indah. Lalu engkau katakan gak ada yang menciptakan. Mereka terdiam akhir. Maka Allah katakan, Am khuliqu min ghairi syai'in. Am humul khaliq. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ada tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak, jamaah. Yang menciptakan. Jadi ini salah satu cara Al-Quran Karim untuk mengajak orang-orang itu berpikir bahwasanya setiap yang baru itu tentu ada yang menciptakannya. Dan banyak ayat-ayat yang mengajak mereka merenungkan. Di surat Luqman ayat 11 contohnya, hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min dun illa ciptaan Allah. Mana ciptaan yang dipertuhankan nama kalian? Mana? Mereka menciptakan apa? Menciptakan apa? Menandakan mereka adalah makhluk. Aruni madza khalaqu minal ard. Di surat Al-Ahqaf ayat 4. Tunjukkan apa yang mereka ciptakan dari bumi ini. Dan banyak kali ayat itu. Cuma kalau orang ini sudah tertutup hatinya. Maka ya. Allah Azza wa Jalla menghibur Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Sama aja. Kau mau ngasih peringatan sama mereka, mau dikasih enggak dikasih mereka enggak beriman. Artinya mereka udah didakwain dengan yang lembut, dengan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Mereka enggak beriman. Jadi bukti akan keberadaan Allah Azza wa Jalla adalah ciptaannya. Yang kita lihat nih. Ada orang Badui ditanya. Engkau tahu dari mana Allah itu ada? Kata dia, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta itu pertanda ada unta. Enggak mungkin ada kotoran unta. Oh, ini kok ada kotoran unta? Ada sendiri. Enggak lah, ada untanya. Ketika orang melangkah di padang pasir kadangkala lagi basah tuh pasirnya, ada bekasnya telapak kaki. Itu menunjukkan ada orang. Dan tentunya ciptaan Allah ini menunjukkan akan keesaan Allah Azza wa Jal dan keberadaannya. Tapi yang kedua, halaman 51. Nah. Dua, teraturnya semua urusan alam dan kerapiannya. Ini adalah bukti paling kuat yang menunjukkan bahwa pengaturan alam ini hanyalah Tuhan yang satu yang tidak bersekutu ataupun berseteru. Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Idzal ila idzal ladzahaba kullu ilahin ilahin bima khalaq wa ala ba'dihim ala ba'd. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain besertanya. Kalau ada ilah besertanya, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Al-Mu'minun ayat 91. Lanjut. Tuhan yang hak harus menjadi pencipta sejati. Jika ada Tuhan lain dalam kerajaannya, tentu Tuhan itu tidak bisa mencipta dan berbuat. Ketika itu pasti ia tidak akan rela adanya Tuhan lain bersamanya. Bahkan seandainya ia mampu mengalahkan temannya dan menguasai sendiri kerajaan serta ketuhanan. Tentu telah ia lakukan. Apabila ia tidak mampu mengalahkannya, pasti ia hanya akan mengurus kerajaan miliknya. Sebagaimana raja-raja di dunia mengurus kerajaannya sendiri-sendiri. Maka terjadilah perpecahan sehingga harus terjadi salah satu dari tiga perkara berikut. A. Salah satunya mampu mengalahkan yang lain dan menguasai alam sendirian. B. Masing-masing berdiri sendiri dalam kerajaan dan penciptaan sehingga terjadi pembagian kekuasaan. Kedua-duanya berada dalam kekuasaan seorang raja yang bebas dan berhak berbuat apa saja terhadap keduanya. Dengan demikian, dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi, teraturnya semua urusan yang kita lihat. Teratur sekali. Kalau kita melihat ada sawah yang duri serta pohon-pohon lainnya itu nggak beraturan, maka kita akan mengatakan nggak ada yang punya kayaknya tempat ini. Kenapa? Atau ditinggalkan oleh pemilik? Tapi tatkala sawah itu yang kita lihat, orang-orang menanam padi, ada pematang sawah, rapi, indah. Menunjukkan adab. Satu. Kalau yang punya tiga orang satu tempat, ribut sengketa, dan kita melihat lahan-lahan sengketa itu tidak terurus. Di sini ada lahan, mungkin sejak anak masuk Jember, keluar Madinah, sampai hari ini, tidak terurus. Kenapa? Karena sengketa. Maka disebutkan di sini, di surat Al-Mu'minun ayat 91 yang tadi kita baca, Mattakhadallahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain besertanya. Tidak ada. Kalau ada Tuhan yang lain yang bersama Allah Azza wa Jal, maka setiap Tuhan akan pergi dengan ciptaannya. Atau mereka akan berantem. Mungkin sebagian tahu dengan cerita ada dewa-dewa. Di Indonesia mungkin. Mungkin di Yunani mereka meyakini ada Tuhan ini, Tuhan ini. Itu ribut. Perang mereka. Kalau sudah perang rusak nantinya. Tapi itu bohong. Cerita yang tidak dapat diterima. Apalagi mereka dijadikan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ada cuma Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di sini. Kalau memang ada Tuhan yang banyak. Atau dua. Bisa jadi mereka akan bertarung. Yang menang akan menguasai sendirian. Berarti tinggal satu juga Tuhannya. Yang itu ternyata bukan Tuhan. Yang kedua, berdiri masing-masing. Udah, engkau kekuasaanmu di sini, kekuasaanku di sini. Seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Ada Indonesia, ada Malaysia. Sendiri-sendiri mereka. Dan mereka bukan Tuhan. Atau ternyata semuanya Tuhan-Tuhan yang ada itu pada hakikatnya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah makhluk-makhluk sebenarnya yang dipertuhankan, yang dianggap Tuhan. Coba engkau duduk di malam hari. Melihat bintang-bintang. Enggak ada campur tangan manusia. Atur bintang itu enggak ada. Enggak ada campur tangan manusia. Mengatur terbitnya matahari. Orang-orang biasanya duduk ya. Ngelihat sunrise. Sore ngelihat sunset. Siapa yang bikin itu? Kok bisa indah sekali? Kita lihat perjalanan bulan. Kita ini udah di akhir bulan Syawal ya. Dari bulan yang lahir di barat sana. Kemudian dia menjadi besar, besar, besar. Indah manis. Kan gak ada yang ganggu. Gak ada ceritanya bulan sabitnya hilang. Kenapa? Digondol sama? Gak ada. Sampai dia jadi purnama. Nanti kemudian dia menghilang. Subhanallah. Ini menunjukkan atas keesaan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya atas wujudnya, tapi atas keesaan. Kalau melihat ular, seperti orang Badui juga ditanya, engkau dari mana tahu Tuhan itu ada? Dari ular, kata dia. Kok bisa ya ular ini, kalau gigit, mati orang yang digigit. Mati. Tapi dia itu hidup dengan bisanya kemana-mana. Ada yang mengatur. Kalau kita ngelihat ikan. Warnanya ikan. Bentuknya ikan. Siapa yang bikin itu? Pernahkah ada lembaga perikanan Indonesia? Mungkin mewarnai ikan. Barakallahu fikum. Taib. Yang ketiga. Tiga. Tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri dan mematuhi peran yang diberikannya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Inilah yang dijadikan hujah Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya Fir'aun. Qala famar rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi ahta kulla shay'in khalaquhu thumma hada. Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua? Hai Musa, Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian memberinya petunjuk. Toha ayat 49-50. Lanjut. Jawaban Musa sungguh tepat dan telak. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Maksudnya, Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya, mulai dari ukuran, besar, kecil, dan sedangnya, serta seluruh sifat-sifatnya. Kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Barakallahu fikum. Taib. Ahibati fillah. Di segala sesuatu itu ada bukti bahwa Allah itu esa. Di semuanya. Coba kita melihat. Tadi Nabi Musa ditanya sama Fir'aun. Famar rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhan kalian berdua? Yaitu Musa sama Harun. Siapa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah yang memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Allah tuh. Thumma hada. Kemudian kasih petunjuk. Kita lihat ya yang banyak dalam kehidupan kita. Burung. Bagaimana bentuk burung itu? Burung liar. Yang mungkin sering kita lihat itu, kalau di kampung ini masih banyak burung pipit. Burung emprit namanya kalau di sini. Kadangkala ada yang kepalanya putih, namanya emprit kaci di sini. Mungkin dia udah berangkat haji kata orang-orang, karena kepalanya putih. Itu nanti dia bikin sarang. Siapa ngajarin dia bikin sarang? Dia bawa. Dia susun rapi. Kemudian bagaimana ketika bertelur, mengerami telurnya. Siapa yang ngajarin dia bahwa telurnya itu perlu dierami dalam waktu sekian-sekian? Mana yang mengaku-ngaku Tuhan? Fir'aun, engkau mengaku Tuhan. Apa engkau yang melakukan itu? Engkau yang membuat itu? Tidak bisa, enggak. Makanya Allah Azza wa Jal menyuruh kita melihat kepada ciptaan-ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mereka apa enggak melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Bagaimana onta diciptakan? Ya, bangsa Arab tiap hari naik onta. Tiap hari ngelihat onta. Siapa yang bikin onta ini? Bapakmu, kakekmu, nenekmu, atau Tuhan-Tuhan ini yang kau sembah? Jawabannya enggak. Kemudian semua ciptaan Allah. Ngelihat semut, ya, kalau ngelihat dua malam sebelum ini. Ana sholat isya apa? Jatuh yang namanya laba-laba. Jatuh. Kita lagi sholat ya. Akhirnya pikiran, ya Allah, indah banget itu laba-laba. Dengan kakinya yang jumlahnya sekian. Matanya letaknya di situ. Bagaimana dia berjalan. Siapa yang ngajarin laba-laba bikin rumah? Dia pernah sekolah di fakultas. Dia bikin, dan sekarang jemaah, alhamdulillah, kita itu kalau ingin menambah keimanan, coba masuk ya, nonton di YouTube kayak di mana tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang laba-laba, tentang ikan, tentang semut, tentang semuanya lah. Kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan, yang menunjukkan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di segala sesuatu ada. Wa fi anfusikum. Kata Allah, wa fi anfusikum, di diri kalian. Kalau kita enggak mau ngelihat lain, dilihat diri kita. Engkau berdiri bercermin, mulai engkau pandangin. Engkau pandangin alis ini. Kenapa kok alis ini enggak kayak rambut ya? Gimana kalau alis kita seperti rambut? Tiap sepekan kita harus cukur. Karena 3 hari dia sudah menutupin mata kita. Terus kita lihat gigi kita. Ya Allah. Kenapa gigi ini kok enggak tambah panjang seperti kuku? Kuku kan tambah panjang. Kira-kira kalau gigi kita harus dipotong kayak kuku. Antum lupa potong gigi. Gimana berangkat kerja? Itu Allah. Kenapa mata kita di sini? Kenapa telinga kita 2? Kenapa hidung kita 1? Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau seorang dokter ahli bedah yang dia melihat sesuatu yang lebih menakjubkan. Cuma sekali lagi ternyata banyak dokter-dokter yang ahli bedah ya di barat sana ya. Ismalah enggak percaya sama Tuhan. Di depan dia bukti kalau ada yang mencipta. Barakallahu fikum. Taib jamaah, kita masuk ke al-fasl khamis ya. Di mana tauhid rububiyah menuntut atau mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Jadi pembahasan ini insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, lalu kita masuk ke pembahasan tentang tauhidul uluhiyah. Jadi ketika seorang mentauhidkan Allah, dia tahu Allah pencipta, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ya kalau gitu mintanya sama Allah lah. Masa minta sama yang lainnya? Ini yang disebut kesyirikan. Ketika orang mengesakan Allah dalam penciptaannya. Ditanya siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa minta sama berhala-berhala itu? Kepada patung-patung itu. Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakumullah khair, Ustaz. Untuk yang ingin bertanya, teman-teman yang udah join di Zoom, silahkan raise hand. Tafadoli Bu Eti Umu Resti, silahkan dibacakan Bu pertanyaannya. Bismillah. Ustaz, izin bertanya. waktu ana menikah belum memakai jilbab, dan setelah menikah baru memakai jilbab. Qadarullah, foto pernikahan saya dipajang di rumah mertua. Ana dan suami sudah berkali-kali meminta ke mertua untuk tidak memasangnya. Tapi sampai saat ini foto itu masih terpajang. Bagaimana hukumnya bagi saya, suami dan mertua ya Ustadz? Apakah dosa saya akan terus mengalir karena foto itu? Karena foto itu masih dipajang. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Masya Allah, wafiq wa barak. Nam subhanallah jamaah. Alhamdulillah. Al-Hadi as-siratul mustaqim. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini salah satu bentuk tauhid kita bahwasanya yang memberikan hidayah itu Allah. Kita lihat nih, anak, menantu sama mertua. Mertua enggak mau. Anaknya minta. Tugas anak adalah menyampaikan. Dia sampaikan, dia minta karena bukan di kekuasaan dia. Kita tahu, melihat kemungkaran itu, kalau mampu, maka rubahlah dengan tangannya. Ketika kita mampu, kita copot. Karena yang jadi masalah dilihat oleh semua orang. Oleh mahramnya yang bukan mahram. Tapi kalau enggak mampu, maka dengan lisannya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam 13 tahun melihat patung-patung berhala berada di sekitar Ka'bah. Enggak ada yang dihancurin. Satu pun enggak ada yang dihancurin. Kita perlu belajar fiqih ingkaril munkar. Kenapa 13 tahun kok enggak dihancurin? Padahal beliau mendakwahkan kepada tauhid. Kok dibiarin? Di sinilah yang namanya kebijakan, hikmah dalam berdakwah. Maka Nabi tidak menghancurkan. Sampai beliau hijrah. Sampai beliau umroh, enggak dihancurin. Dibiarkan. Padahal ketika itu beliau umroh bersama 1000 lebih dari sahabatnya. Tapi enggak dihancurin. Karena beliau tidak punya kekuasaan. Maka bagi yang bertanya, ya insya Allah, kalau anti sudah bertobat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla diampuni dosa-dosa anti, dan itu termasuk yang anti tidak bisa menghilangkannya, sampaikan kepada mertua, udah turunkan, taruhlah di mana yang lihat mungkin memang keluarga yang memang mahram yang bisa melihatnya, tapi kalau enggak ya dihilangkan. Tugas anti cuma menyampaikan. Apakah dapat dosa jariah? Insya Allah enggak, karena anti sudah berusaha untuk memberitahu dan anti sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan kedua Ustaz. Bismillah. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, keluarga saya hampir semuanya itu menganut ajaran tarekat-tarekat. Bisa dibilang sufi Ustaz, dan banyak hal-hal yang sangat menyimpang menurut saya. Karena saya juga pernah masuk ke dalam tarekat tersebut. Mulai dari cara sholat yang lancar, walau haid mereka tetap puasa dan sholat. Dan ibu saya juga memajang foto-foto yang mereka anggap guru di rumah saya, Ustadz. Dan beberapa kali mereka menyuruh saya untuk memerintahkan amalan-amalan bid'ah mereka, seperti bacaan-bacaan yang aneh dengan kata-kata yang saya juga tidak mengerti. Bagaimana hukum ketika saya memerintahkan amalan-amalan tersebut, Ustaz? Saya sebenarnya selalu ingin menegur, tapi saya takut dimusuhi karena hampir semua keluarga saya ikut seperti itu. Mulai dari ibu saya hingga sepupu dan tante-tante saya. Allah. Mohon nasihat dan arahannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar jamaah ya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya diancam di neraka kecuali satu, yaitu yang menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya. Jadi kalau bicara sufi bermacam-macam sebenarnya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang mungkin pertengahan, pokoknya mereka macam-macam. Salah satunya tadi yang disebutkan ya, mereka dalam kondisi haid tetap puasa, tetap sholat. Na'udzubillah minta. Dulu ada cerita kawan, mondok dia. Dipondokkan sama orang tuanya, dia kabur akhirnya. Jadi pondoknya itu ketika baru masuk itu ditaruh di kayak kelambu-kelambu. Satu orang satu. Selama 40 hari gak boleh keluar dari sana. Dikasih makanan mereka di sana. Sampai hampir gila mereka. Ada amalan-amalan yang harus dibaca sama mereka. Islam itu yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang bagaimana anti mengajak orang tua, mengajak keluarga, mengenalkan kepada mereka tentang Islamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka punya amalan dari guru-guru mereka, kita sampaikan, ini loh amalan Nabi Muhammad SAW. Loh, tahu dari mana engkau Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, Imam Bukhari sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Imam Muslim sudah mengumpulkan amalan-amalan Nabi SAW dalam kitabnya Sahih Muslim. Dan para sahabat sudah mempraktekannya. Maka tugas anti adalah tidak mengamalkan. Kalau dikasih amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi kadang-kadang ada membaca hal-hal yang gak difahami maknanya. Ingat jemaah, setan itu tidak pernah tidur siang. Gak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Kalau dia dulunya gak taat, kemudian orang ini dapat hidayah taat, artinya dia meninggalkan kemaksiatan, maka dia akan menyesatkan manusia dengan cara yang lain. Mungkin diajak maksiat lagi gak mau tuh orang. Bagaimana dia beribadah yang berlebih-lebihan. Padahal Allah mengatakan, لا تغلو في دينكم غير الحق. Jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Biasa-biasa aja agamanya. Maka nerasa anti punya tugas yang besar. Karena kondisi mereka banyak seperti itu, bagaimana anti mengenalkan sunnah kepada mereka. Mereka ini loh punya amalan gini. Ya, coba nanti ana lihat kalau dikasih amalan, ana lihat kalau memang ini diamalkan Nabi SAW, ana akan amalkan. Atau bagaimana anti menyampaikan kepada keluarga tadi, kalau dikasih amalan sama guru, coba tanyakan, apakah amalan itu diajarkan oleh Rasul SAW? Apakah para sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mengadakan acara seperti itu? Istri Nabi dan perempuan-perempuan. Tanya, apakah istri Nabi Khadijah? Sudah meninggal di Mekah kemudian. Lalu ketika di Medina, ada Aisyah, ada Hafsah. Apakah mereka ikut acara seperti ini? Kalau ikut, ya anak ikut. Tapi kalau enggak, kenapa? Karena anak enggak ngerti agama ini. Anak cuma patokan, punya patokan katanya kalau ada perselisihan, ya udah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu yang harus anti lakukan. Dan sekali lagi, dalam melakukan hal itu, anti harus bersabar dan bertekad kuat. Karena fadilah kalau sampai mereka dapat hidayah lewat jalur anti, la yahdiyallahu bika rajulan. Dapatnya hidayah seseorang lewat jalanmu dari Allah Azza wa Jal, itu lebih baik daripada kau mendapatkan harta yang paling mulia. Tapi konsekuensinya, engkau akan dibenci. Bahkan mungkin engkau akan diusir dari keluarga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga ada di chat ya Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah orang yang pernah mengunjungi dukun waktu dia belum tahu ilmu dan sekarang dia tidak pernah melakukan lagi? Dan bila dia melihat keluarga ke dukun, dia melarang. Apakah ini sudah dinamakan tobat dari kesyirikan? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, dosa apapun yang dilakukan manusia, apabila itu dosa besar, maka diperlukan taubatan nasuha. Kalau tadi disebutkan, dia sudah enggak ke dukun lagi. Dia melarang keluarga kalau ada yang mau berangkat ke dukun. Maka perlu dilihat apakah dia sudah menyesali. Insya Allah perasaan itu ada. Karena tuntutan dari orang yang bertobat itu yang pertama menyesali. Dia menyesal kenapa aku melakukan itu ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Yang kedua meninggalkan, dia sudah meninggalkan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ketika syarat ini sudah terpenuhi, insyaallah engkau sudah melakukan taubat dengan taubat dan nasuha. Dan tinggal sekarang, kalau dikatakan punya keluarga yang masih suka berangkat ke dukun, ke tempat-tempat pesugihan kadangkala, yang di sana ada ritual-ritual yang bisa jadi merupakan perbuatan syirik atau mengantarkan kepada kesyirikan, maka tugas anti melarang mereka. Dan insya Allah, Allah menerima taubat hamba yang benar-benar bertobat dan berusaha untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan dosa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Afan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Satu, bagaimana cara menghadapi penilaian orang yang menganggap ana sudah faham ilmu agama? Hanya karena 2 tahun ini ana mulai hijrah, menjalankan sunnah. Dan saat ini ana mulai bercadar. Padahal ana masih sangat fakir ilmu. Ana sangat terbebani dan sedih, Ustadz. Sudah ana jelaskan bahwasanya ana masih fakir ilmu dan berusaha menuntut ilmu. Kedua, afan Ustadz, ana ingin memperbaiki bacaan Al-Quran ana. Namun, apakah boleh jika ana meminta diajarkan mengaji, membaca Al-Quran kepada seorang muslimah yang alhamdulillah sudah bercadar, namun belum menjalankan sunnah, yang masih menjalankan tradisi? Jazakallah khair atas jawabannya. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, alhamdulillah ya. Jadi ketika banyak orang-orang yang mulai kembali kepada agama, yang mungkin secara penampilan sudah berubah, sudah menutup auratnya, sudah santun bicaranya, orang berpikir dia adalah orang yang berilmu. Ini juga berdampak kepada tim ana ini. Jadi tim ana semuanya dipanggil ustadz. Pokoknya sampai ana punya teman yang piara kambing itu dipanggil ustadz juga dia. Ana dipanggil ustadz. Padahal ana, ya ana ngomong antum ustadznya kambing gitu. Bilang ana ustadz yang ngurusin kambing. Jadi karena dilihat penampilannya udah berubah gitu loh. Maka ini jadi bukan jadi beban ya, sebenarnya jadi motivasi buat orang yang sudah hijrah itu untuk tidak setengah-setengah, untuk sungguh-sungguh belajar. Dan ketika ada orang bertanya kepadamu karena beranggap engkau berilmu, kalau engkau enggak tahu, katakan wallahu a'lam, aku enggak tahu, aku benar-benar belajar. Sedangkan penampilanku ini bukan penampilan seorang ustazah, ini penampilan seorang muslimah, memang kayak gitu loh. Jadi bukan penampilan karena dianggap penampilan orang berilmu. Enggak, penampilan seorang muslimah, seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya mengikuti perintah. Enggak ada bedanya tuh penampilan ustadz sama muridnya, penampilan ustadzah sama muridnya, enggak ada perbedaan sebenarnya. Adapun kalau tadi dikatakan, bolehkah belajar Al-Quran Al-Karim kepada orang yang mungkin belum kenal sunnah, umpamanya ya melihat, kalau memang gak ada yang lainnya, istilahkan dengan catatan dia tidak mengajak muridnya ini kepada keyakinannya atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ada pertengkaran dan kemudian saling mendiamkan antara anak dan orang tua, apakah orang tua yang harus mendahului untuk menegur anak? Dalam hal ini, orang tua sudah merasa kesal karena hampir selalu menjadi objek kemarahan anak setiap harinya. Sehingga orang tua tidak mau mendahului untuk menegur. Si anak ini sudah dewasa, seorang janda, mempunyai 2 anak dan tinggal serumah dengan orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah, sedih ana dengarnya. Ketika anak mendiamkan orang tuanya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama orang tua hendaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Terkadang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah mungkin engkau sebagai seorang anak juga yang kurang berbakti sama orang tua? Sehingga sikap anak kok kurang baik sama anak. Bisa jadi karena itu. Atau yang kedua, karena engkau yang tidak mendidik anak-anak dengan baik. Sehingga kita perlu introspeksi diri. Karena ada cerita seorang anak yang mengadukan bapaknya atau seorang bapak yang mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dikatakan anaknya enggak berbakti ini itu. Akhirnya dipanggil anaknya. Ditanya, "Kok gimana?" kata dia sama bapakmu ini. Kata anaknya, "Ya Amirul Mukminin, ini bapakku enggak pernah ngajarin adab, enggak pernah ngajarin etika sama aku. Dan dia pilihkan ibu buat aku juga yang enggak benar. Lalu dia kasih nama aku Ju'l." Ju'l itu kumbang yang makan bukan makan kotoran ya, yang dia bikin bola dari kotoran. Ju'l, nama anak aku dikasih nama Ju'l. Akhirnya Umar mengatakan, "Birru abna'akum, kalian itu yang benar didik anak. Kalau kepingin mereka berbakti sama kalian." Kemudian kalau ternyata semuanya itu enggak usah, alhamdulillah nadir dengan benar, tapi anak-anak mungkin salah bergaul, ya ini itu. Ya bagaimana tugas orang tua memperbaiki anaknya? Kalau dikatakan siapa yang menegur duluan? Sang ibu atau anak? Seharusnya anak kalau kita bicara. Tapi ada anak yang kalau tidak ditegur, dia semakin jauh, semakin gak benar jadinya. Maka orang tua atas dasar cinta kepada anaknya, ya dia tegur anak. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua, ya orang tuanya minta maaf. Kalau ada kesalahan dari anak, nah kita perlu memperbaiki diri, sampaikan mungkin ibu yang salah, ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Ajak anak ziarah kubur umpamanya. Ajak anak untuk meningkatkan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena kalau enggak ya anak akan semakin jauh. Atau sang ibu ini jangan menegur anak. Tapi gimana? Dia cari orang lain yang dapat memberikan nasihat kepada anaknya. Sehingga anaknya yang datang kepada ibu. Hadza wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Jika ada perempuan pintar yang katanya ingin mengeluarkan jin-jin yang ada pada manusia atau ada orang yang terkena penyakit dari orang lain, dikenai orang, dan si keluarga ini percaya akan hal itu. Kata keluarga ini, antara percaya dengan tidak kita ini. Tapi ada buktinya. Apakah ini termasuk syirik ya Ustaz? Perempuan itu dikatakan dukun atau tidak Ustaz? Saya herankan juga. Saya dan keluarga pribadi pernah melihat proses dia melakukan itu katanya untuk membuang jin-jin dalam tubuh orang yang terkena. Setiap awalnya dia selalu membaca ta'awudz, basmalah, ayat kursi, surat 30. Tapi dia memakai asap-asap kemenyan gitu Ustaz. Saya takut sekali si keluarga tadi itu termasuk ke dalam perbuatan syirik dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian bagaimana hukumnya Ustaz jika kita pernah duduk ramai-ramai dan menyaksikan perbuatan si perempuan tadi. Tapi tidak membenarkan, tahu prosesnya kemudian itu diceritakan. Apakah itu termasuk perbuatan syirik Ustaz? Bagaimana cara kita untuk tidak melakukan itu lagi dan bertaubat atas perbuatan ini di masa lalu, Ustaz? Saya takut, Ustaz, Allah marah kepada saya dan keluarga. Mohon dijawab ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakin. Subhanallah. Ya. Jadi kalau bicara perempuan itu dapat mengeluarkan jin, ya. dapat mengobatin orang yang dapat penyakit kiriman dari orang lain, santet umpamanya. Jadi kita lihat pengobatan sihir itu sebenarnya dengan dua cara. Yang pertama dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Yang kedua dengan sihir juga. Dan itu yang terlarang. Jadi ngobatin sihir sama sihir terlarang. Karena melakukan sihir lagi. Yang kita tahu perbuatan sihir ini kufur. Maka apa yang perlu dilakukan oleh keluarga tadi? Orang-orang seperti itu, kalau dikatakan tadi, dia baca Qul huwallahu ahad, baca ta'awud, baca bismillah, baca doa-doa lah yang dia baca itu. Terkadang itu untuk kamuflase. Karena terbukti dia pakai asap-asap. Jadi menggabungkan antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Maka Anda rasa keluarga jangan ke tempat itu lagi. Carilah seorang ustazah atau seorang ustadz yang dapat membantu untuk meruqyah. Bukan seperti yang tadi. Karena saat ini memang sulit jamaah untuk mendapati dukun murni. Hampir semua dukun itu sudah apa ya? Kamuflase tadi, sudah menempatkan dirinya karena dia tahu kalau dia dukun dia dibenci sama masyarakat. Karena takut tahu dukun ini biangnya masalah gitu. Tapi ketika dia seperti ustadz, seperti ustadzah, maka akan ada orang-orang yang datang ke sana. Lalu seperti yang dikatakan oleh anti, ustadz dia itu baca ta'awud loh ustadz. Dia itu baca al-fatihah, dia baca qul huwallahu ahad, dia baca ayat kursi. Ya, itu yang dia baca keras. Kemudian apa yang dia baca dalam kondisi dia? Tidak terdengar suaranya komat kamit umpama. Maka rasa kalau memang sudah pernah melakukan itu, ya bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan sampaikan kepada keluarga, carilah yang syar'i. Karena kadangkala orang kalau sudah sakit jamaah, segala cara dia tempuh. Salah satunya, ngobatin sihir dengan sihir. Yang sepertinya perempuan itu, wallahu a'lam bishawab, mungkin dia termasuk dari yang menggabungkan antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Akhirnya jadi tidak syar'i semuanya. Jadi, berikan nasihat kepada mereka, dan mungkin anti perlu cari tahu. Ayolah, ada di sana ustazah umpamanya. Datang ke seorang ustazah. Sampaikan juga. Kadang-kadang orang itu kalau dikatakan ustaz. Aduh ustaz. Kita ini perlu orang pinter. Disampaikan. Ini orang pinter. Pinter agama. Maka bawa ke sana. Sehingga kalau memang gak bisa ruqyah mandiri ya. Silahkan berangkat ke ustaz yang dapat meruqyah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan menerima tobat kita semua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, sehubungan dengan akan habisnya waktu Syawal, qadarullah ana di bulan Syawal ini mendapat haid 2 kali. Dan seingat ana kurang 1 hari bayar hutang puasa, tapi takut tidak mendapatkan Syawal 6 hari. Akhirnya ana sekarang niatkan puasa Syawal. Apakah ana dahulukan puasa wajib dulu atau sunnah Syawal dulu? Syawal yang tidak sempurna 6 hari. Hanya 5 hari. Mohon pengarahannya dan penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fi. Wafiq wa barak. Nah subhanallah jemaah. Alhamdulillah ya. Bahagia kita dengar semangat orang untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu setelah Ramadan ada puasa Syawal untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib. Selesaikan yang wajib, setelah itu mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah. Kalau tadi dikatakan, dia akhirnya tinggal 1 syawalnya. Nggak ada masalah. Tinggal 1 syawalnya, laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Karena dia ada uzur. Makanya para ulama menyebutkan bagi yang sebagian ulama ya, ketika membahas tentang puasa Syawal, bagi wanita yang datang bulan, atau bagi orang mungkin yang sakit sehingga dia tidak bisa puasa Syawal, akhirnya puasa Syawalnya di bulan Dzulqa'dah, semoga dia tetap mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Karena dia telah berusaha menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari. Hadza Wallahu a'lam. Sudah Ustaz, pertanyaannya sudah tidak ada lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu. Naam, ahibati fillah. Bicara masalah akidah ini adalah pembahasan yang sangat penting buat kita. Karena akidah ini seperti akar pohon. Ketika keyakinannya benar, tauhidnya benar, maka pohon itu akan kuat. Dan pohon itu akan memberikan buah-buah yang indah dan lebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang beriman itu al-mu'min kannakhla. Seorang beriman itu seperti pohon kurma. Tapi ada pohon kurma yang kokoh, ada pohon kurma yang enggak kokoh. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberi pemahaman yang benar dalam keyakinan ini dan agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dengan bantuannya sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.